بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun والقلم وما يسطرون. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmatina 'azakumullah. Dijelaskan dari hadis Al-Jalab seorang tabi'in yang qala ila al-Mubarak, dia bertanya kepada Ibnu Mubarak. Beliau menanyakan, "Ma khairu uthiya lil 'abdi?" Apa yang paling baik yang dianugerahkan ataupun diberikan kepada seorang hamba? Kemudian qala Ibnu Mubarak menjawab apa? "Rizatul 'aqli." Dia memiliki akal yang sehat. Ketika seorang memiliki akal yang sehat, dia akan mengetahui ketika dia hidup ini pasti akan mati. Kemudian dia akan persiapkan bekal untuk mati. Ini orang yang berakal. Dia hidup ini adalah suatu perjalanan yang disebutkan dia sedang menjalankan suatu perjalanan yang asing, kemudian dia akan kembali kepada tempat. Ini orang-orang yang akal. Kemudian ketika seorang tidak terbimbing dengan ilmu yang benar, akalnya tidak sehat lagi. Dia tahu besok akan mati, tapi dia apa? Berlalai-lalai untuk dia menjauhi daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wafidina azabullah. Kemudian ditanya lagi, fa ilam takun, kalau itu tidak ada pada seorang hamba ini. Habib Al-Jalab bertanya lagi kepada Ibnu Mubarak, kalau tidak ada bagaimana? Maka Ibnu Mubarak mengatakan apa? Ibnu Mubarak mengatakan, adabun hasanatun, adab yang baik. Kalau enggak punya akal yang cerdas, maka dia hendaknya memiliki adab yang baik. Maka bisa kita buktikan, ya, di dalam kehidupan sehari maupun pekerjaan kita, ada orang yang memiliki kecerdasan yang sangat, ya, akalnya bagus sekali, bahkan memiliki berbagai macam inovasi dan motivasi. Tapi dia tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka dia apa? Merusaknya lebih banyak daripada seorang yang dia memiliki adab yang baik walaupun dia tidak cerdas. Ini wafidin azam. Ini adalah pendahulu kita yang soleh, bagaimana mereka di dalam mentarbiyah masalah adab. Kemudian dikatakan lagi, fa'ilam yakun, kalau seorang itu tidak memiliki adab yang baik, maka beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan ahun soleh. Dia hendaknya memiliki saudara-saudara yang soleh, yaitu yang mengingatkan dia, yang saling menggugah hatinya untuk semangat di atas agama ini. Dia tidak berkecimpung di dalam akal-akal yang sakit. Maka ketika seorang ini, dia memiliki sahabat-sahabat yang baik, tidak diingatkan. Sehingga terkadang dia ya terpojokkan dengan pemikirannya sendiri, bahwasanya pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak benar. Makanya pentingnya seorang memiliki sahabat yang baik. Fa'ilam yakun, kalau itu tidak ada, wahai Ibnu Mubarak, apalagi? Beliau mengatakan, somtan tawil, diam yang lama. Diam yang lama maksudnya adalah istimah, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Dan dijelaskan, kalau seorang sudah tidak memiliki akal, tidak pula dia punya adab yang baik, tidak pula punya teman yang baik, kemudian tidak pula dia bisa diam, artinya ngajak debat, sering melakukan kejahatan-kejahatan dari lisannya. Maka dikatakan, fa'ilam yakun, kalau itu tidak ada lagi badannya, maka dia mengatakan apa? Mautu ajil, mati saja. Jadi orang yang tidak punya akal, tidak punya adab, kemudian tidak punya teman yang baik, kemudian tidak bisa diam, maka lebih baik ya sudah mati saja lah. Dikatakan oleh Nubar seperti itu, karena tidak ada manfaatnya. Ini maksudnya azab Allah. Makanya faedah yang kita ambil, bahwasanya adab ini adalah perkara yang agung, yang menjadikan perlombaan dari para orang-orang soleh untuk mereka mendapatkan kedudukan insyaAllah subhanahu wa ta'ala.